Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liyudhirahu ala ad-dini kullih. Walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, babu sifatis salah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila sholati fa asbigh al wudu'a thumma istaqbil al qiblata fa kabbir thumma qra ma tayassara ma'aka min al qur'an thumma irka' hatta tatma'inna raki'an thumma irfa' حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اخرجه السبع ولفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam bab sifat salat, bab sifat salat, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, setungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila engkau berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian bertakbir, kemudian membaca apa yang mudah bersamamu dari Al-Quran, kemudian ruku hingga tuma'nina dengan sebenar-benarnya ruku, kemudian bangkit dari ruku hingga lurus berdiri tegak, kemudian sujud sampai tuma'nina sujudnya, kemudian bertegak dari, kemudian bangkit dari sujud sampai tuma'nina duduknya, kemudian sujud kembali sampai sujudnya pun tuma'nina, kemudian mengerjakan yang demikian di dalam sholatmu seluruhnya. Artinya pada rokaat-rokaat berikutnya demikian pula. Hadis ini dikeluarkan oleh yang 7. Kemudian lafadznya lafadz Al-Bukhari. Dan di dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad dari Muslim, terdapat kalimat hatta tatma'inna qa'iman, sampai ia tenang tuma'nina berdiri. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengandung beberapa masail sampai kepada pembahasan masail yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala, al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga yang terdapat di dalam hadis yang tadi dibaca. Qala fil hadithi dalilun alal udri bil jahli. Di dalam hadis itu terdapat dalil. Terdapat dalil petunjuk terhadap udzur bagi orang yang jahil. Mengandung dalil diberikannya udzur, maaf, dimaklumi terhadap orang yang jahil, belum memahami masalah. Qala fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur hadha ar-rajul bi'i'adati salawat al-madiyah allati kana yusalliha ala hadhihi sifat. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada laki-laki yang salat tadi, yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, untuk mengulang salat yang telah lewat, salat yang telah lalu, yang ia menunaikan salat tentunya, salat yang telah lalu yang dia tunaikan tentunya, ala hadhihi sifah, dengan tata cara yang salah itu, dengan tata cara yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi kemudian salat-salat yang lalu itu yang yang dilaksanakan dengan tata cara yang salah itu tidak kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diulang. Ini menunjukkan alal udhri bil jahli, adanya permakluman, maaf ataupun sesuatu yang mengandung uzur bagi orang yang memang jahil, tidak mengetahui masalah, tidak tahu tata cara sholat. Jadi yang diulang itu hanya sholat yang saat itu saja, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang untuk diulang, sholat yang untuk diulang hanya sholat yang saat itu. Adapun sholat-sholat sebelumnya, tidak kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada laki-laki itu untuk kemudian mengulangi sholatnya lagi. Qala li annahu jahil, karena laki-laki itu dalam keadaan jahil, tidak mengerti, ya, dalam keadaan tidak paham. Qala wal insanu idza fa'ala ma yastati' wajtahada wa adal ibadah bihasabi ma'rifati wa ijtihadihi fa innahu la yu'mar bil i'adah. Seseorang apabila ia mengerjakan sesuatu yang mampu dengan kemampuan ijtihadnya, artinya kesungguhan dia di dalam melaksanakan ibadah tersebut, bihasabi ma'rifatihi, berdasarkan apa yang ia ketahui saat itu, berdasarkan apa yang ia ketahui saat itu, wajtihadihi, dan ia beristihad, maka sesungguhnya la yu'mar bil i'adati, maka tidak diperintah kemudian untuk mengulanginya lagi. Jadi seperti peristiwa laki-laki ini, ya, ketika diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata sifat salatnya, tata cara salatnya ternyata salah, banyak yang tidak benar. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk mengulang salatnya saat itu saja. Adapun salat-salat yang sebelumnya yang sudah ia kerjakan, tidak diperintah untuk mengulanginya. Qala walakin yu'allimu lil hadir wal mustaqbal, akan tetapi yang diajarkan kepada dia atau yang diperintah kemudian untuk nanti apabila terjadi salah, itu adalah diajarkan sholat yang pada waktu itu saja. Walil mustaqbal, atau sholat-sholat yang akan datang. Sholat-sholat yang akan datang. Adapun al-madiyah, sholat-sholat yang telah lewat, telah lalu, ya sudah. Ya, diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebatas itu ilmu yang ada pada dirinya. Qala fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu ayya'ida lis-shol ayya'ida salatal hadirah wa lam ya'murhu ayya'ida as-salawatil madiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan salat yang saat itu saja. Salat yang saat itu saja untuk diulang. Adapun Nabi tidak memerintahkan untuk mengulang sholat-sholat yang sudah dikerjakan pada masa lampaunya. Qala wa hadza min yusr, ini adalah bentuk kemudahan hadhihi syari'ah, kemudahan dari syariat agama ini. Wa suhulatiha wa samahatiha, yang merupakan suhulah, bentuk kemudahan juga, dan bentuk toleransi, bentuk tenggang rasa dari ajaran agama kita. Jadi menunjukkan bahwasannya agama ini mudah, agama ini tidak menyulitkan bagi pemeluknya, agama ini penuh dengan samaha, ya, tenggang rasa, tepok seliro, ya, dan tasamuh, artinya ada toleransi untuk sesuatu yang memang dikerjakan pada saat itu ia tidak memiliki ilmunya, ya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan tidak kemudian diperintah untuk mengulanginya lagi. Qala al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini. Fil haditsi dalilun ala anna tuma'ninata ruknun min arkanis shalah fi jami'i af'aliha min qiyamih. Di dalam hadis yang tadi dibacakan di awal pembukaan dars ini terkandung dalil bahwasannya masalah tuma'ninah, ketenangan di dalam sholat tersebut, itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Fi jami'i af'aliha, di dalam seluruh gerakannya. Di dalam seluruh gerakannya. Min qiyamin, dari mulai berdirinya. Ya, dari mulai berdirinya harus tuma'ninah. Ya, harus tuma'ninah. Jangan kemudian berdiri sholat setelah takbir, ya, masih betulkan kopiahnya, masih buka kancingnya, masih ada yang apa, masih ya masih utak-atik. Ya, padahal dia sudah takbiratul ihram. Maka penting untuk tuma'ninah ketika mulai berdiri. War ruku', demikian juga ketika ruku', harus tuma'ninah, tenang dalam keadaan tenang, ya. Was sujud juga demikian dalam keadaan sujudnya, ya. Dalam keadaan tenang. Artinya ketika seseorang ruku, ya, jangan kemudian belum selesai lisan itu membaca doa dalam sujud, terus kemudian sudah gerak badannya. Jadi ketika ruku baca doa sampai membaca doa itu selesai, agak diberi waktu jeda sedikit, baru kemudian bangkit. Jangan lisannya masih mengucapkan doa, badannya sudah bergerak untuk naik, untuk bangkit. Itu namanya bukan tuma'ninah. Ya, tuma'ninah itu setiap gerakan, setiap posisi yang di situ ada bacaan-bacaannya, dibaca dengan baik. Ya. Sampai selesai bacaannya, ada jeda sedikit, baru kemudian bangkit. Ya. Sehingga benar-benar sholat itu terasa ataupun tampak adanya tuma'ninah. Qala wajulusu. Wajulusu baina sajadatain. Demikian juga. Wajuluti baina sajadatain, demikian juga duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, ketika ia bangkit dari sujud, duduk benar-benar duduk. Senang dulu, baru kemudian membaca doa antara dua sujud. Sampai selesai, tenang dulu, jeda, baru kemudian turun untuk sujud kembali. Qala wa julusi li tashahhudil awal wal akhir, demikian juga duduk ketika tashahhud awal dan tashahhud akhir. Yakni fi jami'il arkan, yakni semuanya, rukun-rukun itu ditunaikan dengan penuh tuma'ninah. penuh ketenangan. Faman taraka tuma'nina lam tasihha salatuhu, maka siapa yang meninggalkan ketenangan dalam salat tersebut, tuma'nina tersebut, maka ya, tidak sah salatnya. Jadi salat itu jangan kemudian main jari-jari dipletok-pletokan. Apa itu dipletok-pletokan apa? Istilahnya apa di? Sudah takbir terus tok tok tok tok tok tok sampai 10. Jadi benar-benar harus tuma'nina. Fokus konsentrasi kepada apa yang dibaca. Qala wa hadhihi salatu dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kanaqril ghurab. Salat yang seperti ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya salat seperti al-ghurab itu apa? Burung elang ya. Burung elang yang mematuk. Kanaqril ghurab, seperti patukan burung elang. Wa minal ma'ruf, sebagaimana diketahui, annal ghurab, sesungguhnya elang itu, burung, apa sih elang itu? Yang terbang, ya. Itu, yang kuru bisur'ati, dia mematuknya itu dengan sangat cepat. Cepat, patukannya itu cepat. Falladhi yasta'jilu fi sholatihi, maka orang yang tergesa-gesa di dalam sholatnya, wala yatma'innas, dan ia tidak tidak tenang salatnya, ya. Syabbahahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan salat orang tersebut bil ghurab, dengan burung elang tersebut. Tsumma innahu lam tasihha salatuh, maka yang demikian ini sebenarnya tidak sah sholatnya. Wa hadhihi sifatu sholatil munafiqin, dan ini adalah merupakan sholatnya orang munafik. Sifat, ciri-ciri dari sholatnya orang munafik. Orang-orang munafik. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam yasifu salatal munafiqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ciri-ciri tentang salatnya orang-orang munafik. Hadis riwayat Muslim, akhrajahu Muslim. Hadis nomor 622. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafiq. Apa? Yajlisu yarqubus syamsa. Dia duduk mengawasi matahari. Fa idza kanat baina qarnay syaitani, apabila matahari sudah berada di antara dua tanduk setan, artinya apa? Matahari sudah mau tenggelam. Apabila matahari posisinya sudah berada di antara dua tanduk setan, artinya matahari sudah mau menjelang tenggelam, artinya sudah mau masuk habis waktu asar. Mau habis waktu salat asar. Menjelang maghrib, detik-detik maghrib. Qama. Maka orang munafik itu baru berdiri untuk menunaikan sholat. Fanaqara arba'an. Kemudian dia mematuk 4 kali. Untuk apa? Menggambarkan tentang cepatnya sholatnya itu. Tok-tok-tok. Padahal ini posisi matahari mau tenggelam nih. Sampai dia masih bisa menyelesaikan sholat. Nah, ini kan sifat orang munafik seperti itu sholatnya. Posisi matahari mau tenggelam, dia masih bisa menyelesaikan sholatnya. Maka dikatakan panakoro arba'an itu. Sampai mematung 4 kali. Maksudnya rukuk sujud 4 kali itu selesai sudah. Singkat sekali sholatnya. Cepat sekali sholatnya. La yadkurullaha. Maka tidaklah orang munafik itu mengingat Allah. Fiha di dalam sholat tersebut. Illa qalila. Kecuali sedikit saja. Sedikit sekali di dalam sholatnya itu dalam mengingat Allah dalam sholatnya itu sedikit. Kenapa sedikit? Karena sholatnya cepat. Sholatnya cepat sekali. Artinya kalau sholatnya cepat, berarti zikir-zikirnya dibacanya sesus. Bacaan suratnya juga berarti, bacaan suratnya ya pendek mungkin. Ya. Bisa jadi mungkin cuma baca wal asri. Allahu Akbar. Jadi, hanya seperti itu bentuk sholatnya itu. Sampai diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti patukan burung al-ghurab itu tadi. Ini merupakan ciri orang munafik. Ciri orang munafik tadi dikatakan fa'idha kanat baina qarnai syaitan, apabila matahari itu dalam posisi di antara dua tanduk. Di antara dua tanduk setan. Artinya apa? Dia menunda-nunda waktu sholat. Dia menunda-nunda waktu sholat. Sampai matahari mau tenggelam. Artinya sampai waktu sholat itu mau habis. Baru dia sholat. Artinya apa? Itu ciri orang munafik. Tidak bersegera untuk menunaikan sholat. Tapi kemudian sholat itu dia kerjakan, tapi ditunda-tunda, diulur-ulur waktunya. Maka di sini diungkapkan ya jlisu yarfubu syam, dia duduk menunggu. Ya, yarfubu itu mengawasi, melihat. Maksudnya dia duduk nanti matahari belum tenggelam, masih tinggi kan gitu. Waktu asar, ya nanti saja kalau waktu menjelang-menjelang akhir baru kita sholat. Nah itu ciri orang munafik. Ya jelisu ya tubuh syams. Dia mengintai matahari. Matahari masih agak tinggi. Masih bisa sholat. Oh matahari masih terang. Nah baru setelah posisi matahari mau tenggelam, dia cepat-cepat sholat. Dan sholatnya cepat. Kenapa? Supaya tidak kehabisan waktu. Jadi apa injury time ya? Jadi waktu-waktu itu saja kalau ini. Jadi itulah ciri orang munafik, dia menunda-nunda untuk beramal kebaikan. Terkhusus adalah menunda-nunda dalam waktu sholat. Nasallallahu alaihi wa sallam. Kita berlindung kepada Allah, memohon keselamatan dari sifat-sifat kemunafikan yang seperti ini. Ya, di dalam sholat. Ya, ia menunda-nunda, ya, entah dengan kesibukan, entah dengan hal yang lainnya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang itu uzur syariat, seperti misalnya safar. Kalau safar boleh, ya, misalnya dalam perjalanan, sudahlah, sholat zuhurnya kita takhir saja, jamak takhir boleh seperti itu. Itu bukan kategori menunda-nunda waktu sholat, karena memang situasinya, kondisinya sedang dalam perjalanan. Atau nanti mendekati rest area tertentu. Misalnya. Gak mungkin sholat di pinggir jalan tol. Misalnya. Itu adalah kondisi-kondisi yang sifatnya memang mengharuskan untuk menggeser waktu sholat. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.